Oke, selamat bahabai semua. Abai Bapak Pendidikan mengeluarkan pasal Kelau. Bagaimana Tuhan melihat Musa? Ia Musa menjaga domba ketuanya di Gunung Sinai. Tak ingin pedan aku maat dengan sakti. Tapi sakin lebih mekau. Musa pun mampu segak bakila unau jiwa terjadi. Tuhan menibah Musa. Musa, Musa. Jawab Musa. Yoi Tuhan, aku lah ini. Kak tau suka angai gak gin. Pit kasut kau. Gak gin kedau buat cuci. Tuhan sesuai gak Musa deh. Aku Tuhan tipu ayang kau. Tipu Tuhan Abraham, Tuhan Yakub, Tuhan Isa. Ngak peden antan diko ko Israel, ngak senisa serta nulun gak diko Mesir. Ngin ko bak nabi, bak madak kau bak bertemu dengan Raja Mesir, serta pengan diko ko Israel keluar kuman Mesir. Musa dimawab. Sahilah kau eh Tuhan. Menadak kau bertemu dengan Raja Mesir serta bak pengan umat kau Israel keluar kuman Mesir. Tuhan sesuai mendaya Musa. Akau bayi jika kau bak pengan luin keluar kuman Mesir supaya luin kena menyembah kau. Bak pengaluin mapun gunung supaya luin kena menyembah kau. Musa pun menjawab budai. Unau sahabat sesuai kau bak luin. Ngoluin melabau. Sahai kau. Tuhan pesusui gak Musa. Akaulah aku. Inlah ngadan kau. Susui kau gak luin. Aku susui kau gak liko ko Israel. Tuhan tipe wayang kelau. Tuhan Abraham. Tuhan Yakub. Serta Tuhan Isa. Madak menului aku mampun kelau. Kau menyambi izin man Raja Mesir. Bak pengan likau ko Israel keluar bak mapun gunung bak tujuh simah. Aku tahu Raja Israel, Raja Mesir lebih akan melepeh likau Israel keluar ke tanah yang singat. Tapi aku pebak kuasa ko bak hukum likau Mesir sehingga Raja Mesir lu melepeh luin keluar. Incau cerita kau abai bagaimana Tuhan menibah Musa bak menyelamat liko Israel wak baigang Mesir. In kau ji telau sebagai anak Tuhan telau akan nebak Tuhan untuk bak menyelamat anak sama-sama bak menyelamat anak-anak Tuhan. Insinyen terima kasih.